بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الجميع قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسلام لا بالحقيقة. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, seseorang tidak akan keluar dari al-Islam min ahlil qiblah, ai muslimin yang dimaksud ahlul qiblah. Seseorang Muslim tidak keluar dari al-Islam sampai sehingga dia menolak satu ayat dari Kitabillahi Azza wa Jal atau menolak sesuatu dari athar riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan au yusalliya li ghairillah, atau dia melaksanakan salat kepada selain Allah azza wa jalla, atau dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia melakukan sedikit pun dari itu, maka dia wajib atas engkau atau telah wajib atas engkau untuk mengeluarkan dia dari al-Islam. Dan bila dia tidak melakukan hal itu sedikit pun, maka dia adalah mu'minun wa muslimun bil ism. Maksudnya mu'minun bi imanihi wa muslimun bi islamihi la bil haqiqah, tidak mukmin yang hakiki dan muslim yang hakiki. Maksudnya dijelaskan oleh beliau yaitu mukmin yang lepas dari kenifakan atau muslim yang bebas dari sifat an-nifaq. Ya, dia mukmin dengan imannya, muslim dengan Islamnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan ini barakallahu fikum masih ada kaitannya dengan di depan, yaitu bantahan terhadap sikap kaum khawarij yang gampang dan mudah mengkafirkan ahlul qiblah aikum muslimin. disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah lewat mengingatkan kepada kita agar terkait dengan tahkim, menghukumi seseorang barakallahu fikum adalah sesuatu yang sangat penting di dalam urusan agama, sehingga dibangun di atas hujah-hujah yang kuat di saat seseorang menghukum atau di saat menghukumi seseorang barakallahu fikum. Beda halnya kalau kita memperingatkan siapapun yang salah, siapapun yang keliru, barakallahu fikum, ini pintunya lebih luas dari hanya sekedar menghukum. Mentahdir atau memperingatkan orang dari kesalahan, mara bahaya, itu adalah bisa dilakukan oleh siapapun yang mengerti tentang kesalahan itu. Tapi kaitannya dengan menghukum, menghukum dia sebagai kafir, atau menghukum dia sebagai mubtadi, menghukum dia sebagai fasik, ini butuh barakallahu fikum hukum-hukum yang kuat untuk yang sempurna dengan syarat-syarat yang sudah mencukupi menghukumi seseorang itu barakallahu fikum. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sikap brutalnya kaum Khawarij di saat menghukumi orang-orang Islam barakallahu fikum. Salah satu di antaranya adalah Khawarij mengatakan orang itu kafir di saat melakukan dosa besar. Man irtakaba indahum kabiratan faqad zala imanuhu wa kafara. Siapa saja yang melaksanakan di sisi mereka adalah dosa-dosa besar, maka hilang keimanan yang ada pada dirinya dan dia telah kafir, wa kharaja min dairatil Islam, dan dia telah keluar dari ruang lingkup al-Islam. Siapapun ini dalam pandangan kaum Khawarij, betapa mudah dan gampang barakallahu fikum dalam pandangan kaum Khawarij untuk mengkafirkan seseorang, mengeluarkan dari dairatul Islam. Bagaimanapun, apapun yang dikerjakan dan dilakukan, selama dia melakukan dosa besar, maka dia adalah kafir. Di sisi lain, gulat al-murji'ah. Gulat al-murji'ah barakallahu fikum 180 derajat berbeda dengan kaum Khawarij. Gulat murji'ah mengatakan kalau seseorang itu telah beriman, ya, mau melaksanakan dosa besar bagaimanapun besarnya, tidak mempengaruhi keimanannya. Imannya tetap stabil. Imannya barakallahu fikum tetap stabil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak dirusak, tidak dikikis, tidak dikurangi, tidak berpengaruh sedikit pun. Seseorang maaf-maaf mencuri, berzina, kemudian barakallahu fikum merampok, tetap dia mukmin-mukmin yang sejati. Tadi kita sebutkan di depan kaum Khawarij terjatuh dalam sikap brutal di dalam menghakimi dan menghukumi seseorang yang terjatuh di dalam barakallahu fikum dosa besar. Maka jalan al-wasat, jalan di tengah adalah jalannya ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana ya Utsman, ahlus sunnati wal jamaah menamakan pelaku dosa besar? Apa kata mereka? Kaum Khawarij mengkafirkan. Kaum Murji'ah, gulat Murji'ah mengatakan, oh, tidak berpengaruh. dia tetap sebagai mukmin sejati, dia tetap sebagai muslim sejati. Barakallahu fikum. Nah, kum ahlus sunnati wal jamaah qaumun wasatun. Bagaimana bentuk tawassutnya mereka dalam hal ini, ya Uthman? Seorang mukmin naqisul iman. Kalau seseorang terjatuh di dalam dosa besar, maka dia adalah mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang kurang barakallahu fikum imannya. Khairun insyaallah. Kemudian barakallahu fikum beliau menegaskan, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, la yajuzu ikhrajul muslim birtikabi hadhil kabirah awil kabair. Contohnya seperti al-qatl membunuh, wazina berzina, wassariqah mencuri, wasyurbil khamar minum khamar, dan selainnya dari dosa-dosa besar. Tidak boleh mengeluarkan seorang muslim barakallahu fikum ya dari keislamannya di saat kita melihatnya langsung. Di saat kita menemukannya dia melakukan dosa-dosa besar tersebut. Antum perhatikan dalil yang kita diberikan barakallahu fikum oleh beliau. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa disekutukan dia dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Perhatikan dalilnya baik-baik barakallahu fikum. Dalil yang sering kita hafal, yang sudah kita hafal, dan gampang pula untuk kita keluarkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayat ini memberikan sebuah faedah bahwa tidak boleh mengeluarkan seorang muslim dari Islam dikarenakan dia melakukan dosa-dosa besar selain syirik dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya barakallahu fikum seperti yang disebutkan oleh beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita mengetahui bahwa ahlus sunnati wal jama'ah di dalam semua perkara barakallahu fikum tawassut. Ummatan wasata, berada di tengah-tengah antara dalam persoalan takdir antara jabriyah dan qadariyah 180 derajat. Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu tidak ada kaitannya dengan takdir. Manusia itu bisa berbuat apa yang dia maukan, apa yang dia inginkan, tidak terikat dengan takdir. Tidak ada takdir pada diri manusia, kata kaum Qadariyah. Kaum Jabariyah barakallahu fikum membalas, manusia ini adalah majbur, dipaksa untuk berbuat, bekerja, melaksanakan apapun. Apapun yang dilakukan, manusia itu dipaksa barakallahu fikum. Dia mau makan, dipaksa minum, dipaksa mencuri, dipaksa. Konsekuensi kata-kata al-majbur dipaksa ini, ketika Allah menghukum seseorang yang berzina atau mencuri, dalam kondisi dia dipaksa menurut kaum Jabriyah, Allah bila mengazabnya, Allah zalim. Allah berbuat zalim kepada orang yang telah dipaksanya untuk mencuri, ya, merampok dan yang semisalnya. Ahlus sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah antara kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Aba Ilda, bagaimana bentuk tengah-tengahnya ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah antara Qadariyah dan Jabriyah? Oke. Manusia memiliki kehendak, dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu ala dhalik, wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah. Wa ma tasha'un, apa yang kalian maukan, apa yang kalian inginkan. Ini bantahan terhadap siapa? Wa ma tasha'un, bantahan terhadap siapa ini? Qadariyah atau Jabriyah? Wa ma tasha'un, Allah menetapkan adanya kehendak bagi manusia, berarti bantahan terhadap, bantahan terhadap kaum Jabriyah. Jabriyah mengatakan manusia itu dipaksa, tidak punya kemampuan, tidak punya keinginan, pokoknya yang namanya dipaksa. Barakallahu fikum. Antum tidak suka yang pahit, tapi dipaksa untuk minum. Ya, antum tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, karena anda dipaksa. Barakallahu fikum. Kan beda dengan seseorang punya kemauan, punya keinginan. Oleh karena itu Allah membantah kaum Jabriyah dengan mengatakan, wa ma tasha'un, apa yang kalian maukan dan yang kalian inginkan. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Yang kedua ini bantahan terhadap kaum siapa? Al-Qadariyah. Ya, bahwa apa yang anda inginkan wahai kaum Qadariyah itu semuanya di bawah kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka terkait dengan pelaku dosa besar kaum Khawarij dengan gulat Murji'ah, di dalamnya juga termasuk kaum Mu'tazilah, ahlus sunnati wal jamaah berada, barakallahu fikum, di tengah-tengah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak kemudian berarti wasatnya ahlus sunnati wal jamaah meremehkan orang yang melakukan dosa besar. Unda. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Atau menganggap enteng orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak. Sikap pertengahan ahlus sunnati wal jamaah ingin meletakkan seseorang itu atau hukum seseorang di bawah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Naam. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan, hafidhani wa hafidhakumullah, terkait dengan para pelaku dosa besar. Untuk kemudian jangan sampai ada merasa aman pada dirinya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dua rasa aman tidak akan berkumpul, dan dua rasa takut tidak akan pernah berkumpul. Oke, barakallahu fikum. Kalau di dunia ini dia punya rasa aman selalu, maka nanti di akhirat akan mendapatkan rasa takut. Rasa aman maksudnya di dunia, yaitu dia merasa aman untuk melaksanakan dosa, kesalahan, melaksanakan maasi, barakallahu fikum, merasa aman. tidak merasa terusik dengan keberadaan orang yang beriman, keberadaan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, tidak merasa barakallahu fikum terganggu dengan nasihat, tidak merasa tertegur, pokoknya aman. Dia melakukan, tidak pernah akan berkumpul dua aman. Dia akan menemukan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan kelak barakallahu fikum di akhirat. Demikian sebaliknya, kalau orang merasa takut di dunia, takut barakallahu fikum kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mencoba untuk kemudian menahan diri, menjaga diri, memelihara diri. Ketika terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia cepat untuk kembali kepada Allah. Dia cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut dia di dunia ini, dia akan mendapatkan rasa aman kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla akan memberikan barakallahu fikum padanya rasa aman. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali ada seseorang yang terjatuh di dalam dosa, dia melaksanakan dosa itu dengan penuh rasa aman. Sebaliknya, jangan sampai ada orang yang terjatuh di dalam dosa, lalu kemudian menjadi orang yang al-ya'as min rauhillah, menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan ada. Oleh karena itu, sudah kita bahas di depan, antara rasa khauf, rasa takut, dan rasa harapan itu dalam hidup dunia ini harus seimbang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sebagaimana sayapnya burung, apabila pincang yang satu, maka akan mengganggu barakallahu fikum terbangnya burung tersebut. Antara rasa takut dan rasa berharap selalu seimbang dan sejalan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Wa minal ulama, di antara para ulama ada yang mengatakan, barakallahu fikum, memperbanyak rasa takut kepada Allah di saat segar bugar, sehat hidupnya, punya kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi harta benda, tenaga, untuk kemudian membuka pintu-pintu dosa dan kemaksiatan. Dia kuat, dia mampu. Maka dalam kondisi ini dia harus memperbanyak rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat dia berada dalam ujian dan cobaan, sakit barakallahu fikum, maka dianjurkan untuk dia banyak mengutamakan ar-raja, harapan, agar di sakitnya itu dia berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Fa'ala kulli hal, inilah dia sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang beliau menjelaskan sebuah batasan. Ini batasan haknya seseorang muslim. Tidak boleh dikeluarkan dari Islam. Kapan bolehnya? Berarti ada pintu pembolehan. Pertama, apabila dia menolak hukum Allah Azza wa Jalla, menolak barakallahu fikum hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa menjadi kafir kepada Allah. Iya? Atau menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mutawatirah, sahihah, masyhurah, hadis-hadis riwayat-riwayat yang masyhur, sahihah, tersebar di khayalak ramai, lalu dia dustakan hadis-hadis tersebut. Karena sikap ini akan menyebabkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Penyebab yang keberikutnya adalah dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay musyrik. akan bisa menyebabkan dia keluar barakallahu fikum dari dairatul Islam, daerah keislaman. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dan tentu kita telah berbicara di majlis ini atau majlis khas, yaitu risalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman barakallahu fikum. Pembatal-pembatal keislaman, ada 10 perkara besar yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Lalil hasar, membawakan 10 ini bukan untuk membatasi, tapi beliau memberikan alasan al-syurah. Beliau membawakan ini karena amma alaihil balwa, karena sudah merata ya 10 perkara itu terjadi di tengah-tengah muslimin. Yang kedua, barakallahu fikum, ammal bawlwa yang dimaksudkan oleh beliau adalah banyak orang-orang Islam yang mengerjakan dan melaksanakannya. Yang kedua alasan beliau membawakan 10 dalam nawaqidul Islam, inilah perkara yang paling besar. Kalau saja yang paling besar banyak terjatuh padanya kaum muslimin, bagaimana lagi perkara-perkara yang paling kecil? Barakallahu fikum. Maka beliau menyebutkan nawaqidul Islam, dalam risalah nawaqidul Islam disebutkan oleh beliau 10 perkara. Tadi alasannya karena ini adalah banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Kalau banyak terjadi perkara-perkara besar ini, bagaimana lagi perkara-perkara kecil? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk disebutkan di dalamnya adalah asyirik, yaitu kesyirikan. Barakallahu fikum, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau menyebutkan, kalau ada seseorang yang menolak hukum Allah, kalau ada orang yang menolak hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, atau dia melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jal, faqad wajaba alaika an tukhrijahu minal Islam. Wajib bagi engkau untuk mengeluarkan dia dari al-Islam. Muncul barakallahu fikum pertanyaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah diberikan udzur seseorang bil jahl, karena kebodohan yang ada pada dirinya? Apakah termasuk udzur seseorang untuk dikufurkan bila terjatuh di dalam kekufuran? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-jawab qaulullah azza wa jalla, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Hukum asalnya bahwa kejahilan itu menjadi sebuah udzur, alasan untuk seseorang tidak dikafirkan walaupun dia melakukan dosa yang paling besar. Namun dijelaskan oleh para ulama, yarhamukallah, kejahilan itu akan menjadi sesuatu yang tidak dimaafkan bukan sebagai udzur, apabila kejahilan itu lahir dari 3 perkara. Bila kejahilan itu terlahir dari 3 hal, 3 perkara, maka kejahilan itu, kebodohan itu tidak lagi menjadi sebuah udzur, tidak lagi dimaafkan. Pertama, kalau kebodohan itu disebabkan karena istikbar, sombong, tidak mau belajar ilmu karena angku dan sombong, barakallahu fikum, ya, Apalagi kalau dia sudah levelnya kiai, levelnya barakallahu fikum alim ulama, ya, atau mungkin lebih dari itu. Gengsi, ya, angkuh dan sombong untuk mau mengerti al-haq, mau belajar barakallahu fikum. Maka kalau pada dirinya kebodohan disebabkan karena kesombongan itu, maka tidak lagi menjadi uzur barakallahu fikum kebodohan tersebut. Yang kedua, yaitu at-tafriitu, meremehkan dan mengentengkan. Ya, taruhlah di sini ada dakwatu ila tauhid, dakwatu sunnah, wa dakwah ila kitab wa sunnah. Di daerah atau di sekitar kita ada orang yang meremehkan dakwah tauhid tersebut, mengentengkan barakallahu fikum seruan dan ajakan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan manusia atau bangsa jin. Barakallahu fikum, ada peremehan, mengentengkan, lalu kemudian dia terjatuh di dalam dosa yang menyebabkan dia kufur kepada Allah, maka kebodohan itu tidak lagi dimaafkan. Karena sifat tafrid, adanya peremehan dan pengentengan tersebut. Barakallahu fikum. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu barakallahu fikum, apabila disebabkan karena al-i'rad. Al-i'rad artinya berpaling. Tidak mau, tidak peduli, silahkan orang mau belajar, mau apa, dia i'rad, berpaling. Ini juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Nawaqidul Islam, yaitu al-i'rad, berpaling dari mau belajar ilmu agama. Kalau kebodohan itu disebabkan karena al-i'rad, berpaling, maka kebodohan itu tidak lagi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi menjadi udzur barakallahu fikum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Man huwa Asyik Salim wa Muhrid, أهو من أهل السنة والجماعة؟ أهو من مشايخ أهل السنة والجماعة؟ بارك الله فيكم. Yang dulu pertama kali hadir ke Indonesia, yaitu daurah nasional. بارك الله فيكم. Kedatangan beliau di saat itu bersama Abdullah bin Mar'i, saudaranya atau kakaknya, Syekh Abdurrahman Al-Mar'i barakallahu fikum. Ya, sampai sekarang ini Allahu Azza wa Jalla memberikan kepada beliau keistiqomahan dan berjalan bersama ulama'ul kibar di dalam berbagai macam fitnah yang ada di Yaman rahimani wa rahimakumullah, sampai kepada fitnah sekarang ini. Barakallahu fikum. Demikian, mohon dijelaskan dengan singkat hujjah atau pertimbangan yang diambil oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam menghukumi Muhammad bin Hadi dan pengikornya yang telah keluar dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kami memiliki hujjah dalam hal ini. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, dari awal kita membaca barakallahu fikum durus, ya, ta'liqat, kemudian ya kemarin daurah barakallahu fikum, sesungguhnya sudah cukup, tapi belum kita mendengar kalau secara khusus bahwa dia seorang mubtadi'un dhalun. Belum kita mendengar barakallahu fikum dari lisannya Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Nah, jadi apa yang beliau sebutkan barakallahu fikum terkait dengan orang yang tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan kepada Muhammad ibn Hadi, yaitu hukum terkait dengan Al-Qadhif, dia memberikan pembelaan sebagai bentuk ya penolakannya terhadap penegakan hukum Allah Azza wa Jalla. Ini bukan sikapnya seorang sunni salafi, sampai beliau tegas mengatakan bahwa qad kharaju minas salafiyah. Kalau sampai memberikan pembelaan ditegakkannya hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Ya, jadi kalau antum mencari hujah-hujah, sudah kita sebutkan terlalu banyak dari awal, barakallahu fikum, itu semuanya hujah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, memecah belah ahlu sunnati wal jama'ah, barakallahu fikum, mencela dan mencaci maki masyayikh, bahkan ulama ahli sunnati wal jama'ah. Semuanya itu bukan barakallahu fikum langkah dan cara atau jalan yang dilakukan oleh ahlu sunnati wal jama'ah. Ya, tapi belum kita menemukan ucapan langsung sebagai seorang mubtadi'un dhalun dan seterusnya barakallahu fikum. Ya, antum bersabar. Namun isyarat ke arah demikian itu sudah terlalu banyak. Ya, akhas minal haddadiyah, lebih jelek daripada sikap haddadiyah barakallahu fikum. Ya, tapi secara langsung ulama mengeluarkan dia dari dairah ahli sunnati wal jamaah langsung belum kita dengar. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Namun peringatan-peringatan keras barakallahu fikum sudah kita dengar dari lisannya Asy-Syaikh Rabi wa Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian barakallahu fikum para masyayikhuna rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kita belum mendengar kalau dia telah dikeluarkan min da'irati ahli sunnati wal jama'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.